paduka hatimu hai para hartawan. Sampai hatimu membiarkan yang kelaparan. Oh, singkirkan rezekimu untuk dimakan anak orkesan. Tidakkah kau lihat jerih-jerih pihak bedinya lapar, lapar, lapar, lapar, lapar. Orang yang lapar. Terima kasih Pak De. Kikir hatimu memberi orang, takut miskinkah dirimu bila sedekah pada orang. Tidakkah kau lihat jerih titihan pedih yang lapar. Tidakkah kau dengar harta yang kau miliki hanyalah titipan ilahi. Itu uang yang kau miliki tidak akan kau bawa. Kikir hatimu memberi orang, takut miskinkah dirimu bila sedekah pada orang. Tidakkah kau lihat jerih-jerih pihak orang yang lapar. Tidakkah kau lihat yang lapar. jabar. Yatim piatu langsung.